mun mapai jalan jajahan anu raska pirembulan harita teh kabeneran kaparengkeun hujan poya nambahan endahna alam dari turun mandi katumiri nutup kewi bidadari turun mandi iu-iu datang kalah kiara dina tanjaka mencuran di kenyat enak daya mata kuat lewat kapa desa memapai jalan jajahan anu daska bilemuran hari tate kabeneran kaparengkeun hujan poya bahan indah alam mengupangan kita katu mirik nutup kewi bidadari turun mandi katu mirik nutup kewi bidadari pancuran di kuduran nantinya serang cairan.